السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ولا ريب أن صحبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين. Berkata asy-syarih sahibul kitab Fathul Majid fi syarah kitab at-tauhid, wa huwa Syekh Sulaiman, yang kemudian diringkas oleh Syekh Abdul Rahman. Syekh Sulaiman mensyarah kitab at-tauhid dengan judul Taisirul Azizil Hamid, kemudian diringkas oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh dengan judul Fathul Majid. Tayib, kata beliau, wala raiba anna mahabbata salihin innama tahsul bimuafaqatihim fid din wa mutaba'atihim fi ta'ati rabbil alamin. Tidak ragu lagi bahwa yang namanya mencintai orang-orang saleh adalah dengan mencocoki mereka dalam agamanya dan mengikuti mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkait dengan yang kemarin kita bahas, bahwa syaitan membisikkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa meminta pada orang soleh ke kuburan-kuburannya itu adalah tanda cinta. Kalau kita cinta pada orang soleh, kita datangi kuburannya, kita panggil mereka, kita meratap di kuburannya, tolong kami, belalah kami, bantu kami, dan seterusnya. Dan itu salah besar. Itu bukan mahabbatus salihin. Itu bukan mahabbatus salihin. Yang namanya mahabbah as-salihin bukan yang pertama tadi, tetapi yang kedua ini. Apa itu mahabbatus salihin yang disebutkan barusan? Yaitu muwafaqatihim, mencocoki mereka. Muwafaqah, mencocoki. Dalam masalah apa mencocokinya? Dalam masalah ad-din, dalam masalah agamanya, dan juga ittiba'uhu, mengikutinya, fita'ah rabbil alamin. Baik, barakallahu fikum. Yang namanya cinta pada seorang yang saleh adalah dengan mencocoki mereka pada agamanya dan mengikuti mereka pada akhlaknya dan mengikuti mereka dalam ketaatan mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Itu yang namanya cinta. La bittiqadihim andadan min dunillah, bukan dengan menjadikannya tandingan-tandingan bagi Allah, bukan dengan menjadikannya sesembahan-sesembahan. Yuhibbunahum kahubbillah, bukan dengan mencintainya seperti mencintai Allah. Salah. Tidak boleh kita mencintai dengan cinta ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyrakan billahi wa ibadatan li ghairillah, karena itu merupakan kesyirikan kepada Allah dan merupakan peribadatan pada selain Allah. Wa adawatan lillahi wa rusulih, bahkan menjadi permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. dan rasul-rasulnya, bahkan menjadi permusuhan terhadap orang-orang saleh itu sendiri. Kan ceritanya mahabbatus salihin, mencintai orang saleh. Sedangkan orang saleh dinamakan saleh kalau bertauhid. Sahih? Kalau enggak bertauhid bukan orang saleh. Yang namanya orang saleh pasti bertauhid. Yang namanya orang saleh pasti muttabi' lir rasul. Pasti mengikuti Rasulullah SAW. Yang namanya orang saleh pasti naha, pasti melarang anu syirki. Namanya orang saleh pasti melarang dari kesyirikan. Tayyib. Kalau kalian mengaku mencintai orang saleh tetapi justru mendatangi kuburannya dan meminta-minta kepadanya, berdoa kepadanya, beristighosah kepadanya, berarti kalian justru memusuhi orang saleh. Iya kan? Karena itu kesyirikan. Meminta ke kuburannya kan kesyirikan. Kalau kesyirikan berarti adawah, permusuhan terhadap Allah. Pertama. Kedua, permusuhan terhadap Rasul. Ketiga, permusuhan terhadap orang-orang soleh sendiri. Adawatullah, adawatul Rasul, wa adawatul salihi. Maka itu sama sekali bukan cinta, tetapi memusuhi orang soleh. Qala, dikatakan wa adawatan lillahi, permusuhan kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasul-rasulnya, dan juga wassalihina min ibadih, dan berarti permusuhan terhadap orang-orang saleh dari hamba-hambanya. Karena orang-orang saleh itu ahli tauhid. Yang namanya orang saleh pasti mengesakan Allah dan bertauhid kepada Allah. Berarti siapa yang berbuat syirik berarti justru memusuhi orang saleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Kata Allah, niscaya Allah akan berkata kepada Isa nanti pada hari kiamat, ya Isa ibn Maryam, apakah engkau telah berkata kepada manusia, ambillah aku dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah? Maka dijawab oleh Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan kalimat kecuali kebenaran. In kuntu qultuhu faqad 'alimta, kalaupun aku mengucapkannya engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah yang maha tahu segala perkara yang ghaib. Perhatikan barakallahu fikum. Nabi Isa disembah oleh orang Nasrani, dituhankan oleh orang Nasrani. Apakah itu permusuhan kepada Isa atau cinta kepada Isa? Orang Nasrani menuhankan Isa. Apakah itu kecintaan mereka pada Isa? Tidak. Justru permusuhan kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa dalilnya? Ini buktinya. Kata Allah, wahai Isa, apakah engkau menyuruh mereka untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Nabi Isa menjawab, ya Allah, tidak pantas bagiku untuk menyuruh mereka sesuatu kecuali kebenaran. Enggak mungkin aku menyuruh kebatilan. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Berarti jelas orang-orang Nasrani dengan kesyirikannya menyembah Nabi Isa, malah memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, tidaklah aku katakan kecuali apa yang kau perintahkan ya Allah. An'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu beribadahlah kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi mereka selama aku ada di tengah mereka, menyaksikan mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim, tetapi ketika engkau wafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Berarti Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari orang Nasrani. Aku tidak menyuruh mereka, aku tidak memerintahkan mereka. Selama aku hidup di tengah mereka, aku larang mereka. Tetapi ketika aku sudah mati, ketika engkau wafatkan aku ya Allah, maka aku tidak lagi mengawasi mereka. Aku tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Engkaulah ya Allah yang menyaksikan mereka dan maha tahu tentang mereka. Maka ini dalil bahwa kaum Nasrani adalah orang-orang yang justru memusuhi Isa dengan menuhankan Isa. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim di dalam ayat ini, ba'da kalamin sabaq, setelah ucapan yang telah lewat, thumma nafa an yakuna qala lahum ghairu ma umira bihi, kemudian beliau Nabi Isa alaihi salam menafikan apa yang diucapkan pada mereka bahwa aku tidak mengatakannya, ghairu ma umira bihi, selain apa yang diperintah. Sedangkan yang diperintahkan kepada Nabi Isa huwa mahdud tauhid, yang diperintahkan kepada Nabi Isa untuk disampaikan pada kaumnya adalah murni tauhid, tidak lain. Maka dikatakan ma qultu lahum illa ma amartani bih, aku tidak ucapkan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan padaku, yaitu an'budullaha rabbi wa rabbakum, beribadahlah kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini ucapan Nabi Isa alaihi salam. Thumma akhbara an syahadatihi alaihim muddata maqamihi fihim, kemudian dia menghabarkan tentang kesaksiannya atas mereka hanya muddata maqamihi fihim, hanya sebatas waktu tinggalnya beliau di tengah mereka. Muddah sebatas waktu, maqamihi fihim, waktu berdiamnya beliau di tengah mereka, atau waktu hidupnya beliau di tengah mereka. Aku menjadi saksi atas mereka madum tu fihim, selama aku di tengah mereka. Wa nahu ba'dal wafah, dan bahwasanya beliau setelah wafatnya latila'alahu alaihim, Nabi Isa mengatakan setelah engkau wafatkan aku, maka aku tidak bisa lagi melihat mereka. Latila'a, tidak ada kemampuan untuk melihat mereka atau mengawasi mereka. Wa anna Allah azza wa jalla al-munfarid ba'dal wafah, maka Allah lah azza wa jal yang menyendiri maha hidup terus menerus. Yani Allah subhanahu wa ta'ala yang munfarid ba'dal wafah, maha esa setelah wafatnya Isa, beliau sendiri bilittila'i alaihim, maha menyendiri dalam pengawasan ittila atas mereka alaihim. Faqala wa kuntu alaihim, wa kunta alaihim syahidan, saya ulangi, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, aku menjadi saksi atas mereka selama aku hidup di tengah mereka, kata Isa alaihi salam. Falamma tawaffaitani, setelah engkau wafatkan aku, kunta antar raqib, maka engkaulah ya Allah satu-satunya pengawas yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau ya Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Dan itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bi anna syahadatahu fauqa kulli syahadah, bahwa persaksian Allah di atas segala persaksian. Wa a'ammu, dan semakin umum atau maha mengetahui secara umum. Intaha mulakasan, selesai penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kultu, saya katakan, berarti siapa? Kalau kultu, Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Fafi hadha bayan annal musyrikin khalafu ma amarallahu bihi rusulahu. Saya katakan, berarti di sini ada penjelasan bahwa kaum musyrikin menyelisihi apa yang Allah perintahkan terhadap rasul-rasulnya. Berarti kaum musyrikin itu menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepada rasul-rasulnya, yaitu mengesakannya, mentauhidkannya, dan itulah agama mereka para rasul. Agama para rasul adalah agama tauhid. Alladzi ittafaqu 'alaihi wa da'u an-nas ilaihi, yang mereka sepakat atasnya dan mereka mengajak manusia kepadanya. Wa faraquhum fi illa man aman, yang para rasul tadi akan memisahkan orang-orang tersebut kecuali orang-orang yang beriman saja. Fa kaifa yuqalu liman da'a bi dinihim wa ata'ahum fi ma umiru bih min ikhlasil ibadati lillahi wahdah innahu qad tanaqqasahu. Maka bagaimana bisa dikatakan orang yang beragama dengan agamanya orang saleh, orang yang mengikuti ajarannya orang saleh, mentaati orang-orang saleh tersebut pada apa yang mereka perintahkan, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, kok dikatakan mengurangi keutamaan para orang saleh? Kok dianggap dengan tanakkus? Dikatakan tanakkasahum, menjatuhkan kemuliaan mereka, merendahkan mereka, kok aneh? Padahal ahlus sunnah, ahli tauhid, justru mengikuti orang saleh, mengikuti agama mereka untuk mentauhidkan Allah, mendengarkan nasihat mereka untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, mengikuti pesan-pesan orang saleh agar tidak berdoa kecuali kepada Allah. Jangan berdoa pada kuburan, jangan berdoa pada manusia, jangan berdoa pada makhluk, doalah kepada Allah saja. Itu nasihatnya orang saleh, kemudian diikuti oleh ahlu tauhid. Apakah itu menghinakan orang saleh? Saya ulangi bahasa Arabnya dari beliau rahimahullah. Fa kaifa yuqal liman dana bidinihim wa ata'ahum bima amaru bihi ikhlasil ibadah lillah wahda innahu qad tanaqqasahu bihadat tauhid. Bagaimana bisa dikatakan orang yang beragama dengan agamanya orang saleh tersebut dan mentaati mereka terhadap apa yang mereka perintahkan, yaitu untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja tanpa yang lainnya, kok bisa dikatakan kalau itu tanaqqusuhum, kalau itu merendahkan mereka, menjatuhkan mereka dengan tauhid tersebut? Allazi ata'a bihi rabbah, yang padahal dengan itu dia mentaati Rabbnya. Wattaba'a fihi rusulah alaihimussalam, yang dengan tauhid itu berarti mereka mengikuti ajaran para rasul alaihimussalatu wassalam. Wa nazzaha bihi rabbah, yang dengan tauhid itu mereka mensucikan Rabbnya dari kesyirikan-kesyirikan. Alladhi huwa hadmun lirububiyah, mensucikan Allah dari kesyirikan-kesyirikan, yang kesyirikan itu merupakan penghancur dari rububiyah. Wa tanaqqusun lil ilahiyah, kesyirikan itu akan mengurangi ilahiyah wa su'u dhanni bi rabbil alamin, dan kesyirikan itu mengandung buruk sangka kepada rabbul alamin. Bagaimana mungkin bisa dikatakan itu sebagai satu celaan terhadap ulama? Kamu enggak mau minta ke kuburan orang soleh, berarti kamu tidak menghormati orang soleh. Lo terbalik. Yang tidak menghormati orang soleh adalah yang tidak mendengarkan pesannya, petuahnya, nasihatnya. Nasihat orang soleh sudah jelas, pasti, tidak ragu. Sebab kalau tidak, ya bukan orang soleh. Apa itu? Orang soleh pasti bertauhid dan pasti mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW. Baik, kalau tidak mengajak pada tauhid, tidak mengajak pada sunnah, bukan orang soleh. Orang toleh, orang jelek, orang sesat, orang musyrik, mungkin orang kafir, karena tidak bertauhid. Kalau muslim saleh pasti bertauhid dan pasti berpegang dengan sunnah. Maka pasti akan menyuruh kita bertauhid dan menyuruh kita untuk mengikuti sunnah. Orang yang meminta ke kuburan orang saleh berarti tidak mendengar nasihat orang saleh, tidak mau mengindahkan nasihat orang saleh. Barakallahu fikum. Wal musyrikuna hum a'da'ur rusul. Orang musyrik yang berdoa pada selain Allah, meminta pada selain Allah, menyembah selain Allah, itu musuh-musuh para rasul. Wa khusama'uhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu musuh-musuhnya, musuh-musuh para nabi di dunia dan di akhirat. Di dunia menjadi musuh para nabi karena ajakannya bertentangan. Nabi mengajak kepada tauhid, mereka mengajak kepada syirik. Nabi mengajak kepada tauhid, ini anbiya, ini musyriki. Mengajak kepada syirik, bertentangan sama sekali. Para anbiya mengajak untuk mengikuti sunnah-sunnah nabi mereka, sedangkan musyrikin mengajak kepada bid'ah, al-bid'ah wal-khurafat. Jelas di dunia bertentangan, bermusuhan. Di akhirat apalagi, Rasulullah SAW mengajak ke surga, sedangkan musyrikin berjalan menuju neraka. Maka di dunia dan di akhirat selalu bertentangan. Musyrikun hum a'da'ur rusul. Orang yang menyembah selain Allah, meminta pada selain Allah, berdoa pada selain Allah adalah musuh-musuh para rasul, lawan-lawan mereka fid dunya wal akhirah. Wa qad syara'u li atba'ihim an yatabarra'u min kulli syirkin. Mereka para nabi syara'u, telah mensyariatkan bagi pengikut-pengikutnya, liatba'ihim, an yatabarra'u, agar mereka mau berlepas diri min kulli syirkin, agar mereka mau berlepas diri dari segala kesyirikan. Wa min kulli musyrikin, dan dari segala orang musyrik, artinya orangnya dan perbuatannya. Para nabi, para rasul telah mensyariatkan kepada pengikut-pengikutnya untuk berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrik. Wa yukaffiru bih, diperintahkan untuk menentang kesyirikan. Wa yubghiduhu, diperintahkan untuk membenci kesyirikan. Wa yu'adu, dan memusuhi kesyirikan terhadap mereka dan sesembahan mereka. Apa dalilnya? Hah? Qul falillahil hujjah. Bukan. Apa dalilnya? Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Kalian tulis ayatnya di kitab kalian. Yang menunjukkan para anbiya sama, memerintahkan dengan perintah yang sama untuk berlepas diri dari kesyirikan, untuk mengingkarinya, untuk membencinya, untuk memusuhinya. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Silakan kalian cari dalam tafsirnya, siapakah alladzina ma'ah? Siapakah alladzina ma'ah? Yang bersamanya siapa? Para anbiya. Yang bersamanya, ini bersama Ibrahim, adalah al-anbiya. Kok bisa dianggap bersama Ibrahim padahal waktunya berbeda-beda? Bersama di dalam ajaran agamanya, bersama di dalam prinsip yang sama, bersama di dalam tauhid, di dalam ajaran tauhid. Baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah. Apa lanjutannya? Id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya masing-masing, berarti para nabi nih semuanya, Nabi Ibrahim dan semua para nabi yang bersamanya dalam akidahnya, yang bersama dalam akidah. Id qalu liqaumihim, mereka semua berkata kepada kaumnya, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kata-katanya sama seluruh para nabi. Kami berlepas diri dari kalian wahai musyriki, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Baik, kami mengingkari kalian, kami berlepas diri dari kalian, dan telah tampak antara kami dengan kalian, telah tampak antara kami dengan kalian al-adawatu wal-baghdha, permusuhan dan kebencian. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja, sampai kalian bertauhid. Disebutkan semua kata-kata ini. Ayata barra'u, ada dalam ayat tadi, bura'u minkum. Dan min kulli musyrik, dan dari segala orangnya, kafarna bikum, terhadap kalian, dan apa yang kalian sembah. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah semuanya. Yakfuru bihi, ada, kafarna bikum. Yubghiduhu wa yu'aduhu, ada juga dalam ayat tadi. Qad bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Adawah wal baghdha. Berarti yubghiduhu wa yu'aduhu. Abadan hatta yu'minu billahi al-wahda. Qul falillahi al-hujjatul baligha. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Katakanlah, milik Allah lah hujjah yang sangat kokoh, kuat. Kalau saja Allah mau, Allah kehendaki, Allah bisa memberikan hidayah pada kalian seluruhnya. Kalau Allah mau, bisa. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha. Wa intaha. Intaha al-bab. Wa intaha al-maddah. Lakum fi hadhihi sana. Sudah habis target kita, walhamdulillah. Kalian kelas berapa sama kelas berapa? 11, 12. 11 itu berapa MT? 2. Betul. 12 terakhir ya. Habis. Ini sepertiga kitab. Tahun depannya sepertiga lagi. Tahun berikutnya sepertiga lagi. Maka yang ikutnya dari kelas 10 mungkin bisa selesai. Tetapi yang ikutnya dari kelas 11 dia akan mendapatkan hanya 2/3. Nah, melabas bisa dilanjutkan dengan mandiri. Apakah tetap di sini atau ikut di radio, wallahu ta'ala alam nanti bagaimana teknisnya. Yang jelas alhamdulillah target kita sudah tercapai. Huna wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.